Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Dari mana ini? Lubuk Linggau atau Palu atau Minahasa? Namsal. Ini Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Naam, ayah. Ayakallah. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Mana kabar antum? Mana kabar Lubuk Linggau? Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Ikhwah Palu siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ikhwah di Palu, barakallahu fikum. Bekhair ya di Palu? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang minahasa sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dari Minahasa. Naam. Alhamdulillah. Jadi sudah lengkap ini. Lubuk Linggau, Palu, dan Minahasa. Naam, Ustaz. Langsung kita mulai? Naam, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan taufik darinya sehingga di pagi hari ini, hari Ahad 8 Zulqa'dah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 28 Mei 2023, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada pembahasan kita Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami' Al Akhbar, yang mana hadis ini atau kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah merupakan kumpulan hadis-hadis yang berisi tentang akidah, iman, tauhid, al-ibadah, wal-akhlak, demikian pula bahkan juga manhaj, was-suluk. Nah, maka kita dengan membahas dan mengkaji kitab ini, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tentang poin-poin atau hal-hal di atas dengan bersumber langsung dari Mishkah An-Nubuwah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kajian kita yang biasanya untuk Palu dan Minahasa Tenggara, terdapat tambahan saudara-saudara kita yang juga turut bergabung dari kota Lubuk Linggau. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita benar-benar menuai atau mendapatkan ilmu nafi'an wa amalan salihan. Barakallahu fikum. Dan tentunya kajian ini pula insyaAllah akan juga banyak dari saudara-saudara kita yang turut mendengar dan mengambil faedah darinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita di pagi hari ini sampai pada al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahum yal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihim yal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada huda, kepada hidayah, kepada petunjuk, maka baginya akan memperoleh pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, yang itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Yakni pahala orang-orang yang mengikutinya itu tidak akan terkurangi. Sang da'i ya, mendapatkan pahala dan dia juga mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Tapi pahala orang-orang yang mengikutinya itu tidak akan berkurang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak, menyeru kepada kesesatan, maka baginya mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dan itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Baik yang di Palu, Minahasa maupun Lubuk Linggau, dalam syarah hadisnya al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadzal hadis wama asbahuhu minal ahadis wama asbahahu minal ahadis fihi al-hassu ala da'wati ilal huda wal khair wa fadlul da'i والتحذير من الدعاء إلى الضلال والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. Hadis ini dan hadis-hadis lainnya yang mirip dengannya, padanya terdapat dorongan untuk berdakwah, mengajak kepada al-huda wal khair, kepada hidayah, kepada petunjuk dan kepada kebaikan. Wa fadlud da'i sekaligus menjelaskan tentang keutamaan sang da'i. Apa keutamaannya? Yaitu dia mendapatkan al-ajr mislu ujur man tabi'ahu. Dan juga sekaligus hadis ini tahzir, peringatan keras dari mengajak kepada, dari perbuatan mengajak kepada ad-dhalalah wal ghay, kesesatan dan penyimpangan, dan besarnya kejahatan sang da'i, orang yang mengajak itu, serta hukumannya. Ya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, ini kita memilih yang mana? Apakah kita akan memilih yang pertama, yaitu da'a ila huda, ataukah sebaliknya kita justru memilih yang kedua, wa man da'a ila dalalatin. Maka masing-masing akan mendapatkan konsekuensinya. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini, di hadis ini Nabi memberikan al-has, dorongan untuk kita melakukan yang pertama, yaitu da'a ila huda. Dan sebaliknya Nabi mentahdir pada hadis ini dari melakukan perbuatan yang kedua, yaitu da'a ila dalalah. Apa itu al-huda? Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskannya, wal huda huwa al-ilmu nafi' wal amalus salih. Huda adalah ilmu nafi' dan amal salih. Sehingga man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada huda, yakni mengajak kepada ilmu nafi', mengajak orang agar mengetahui al-ilmu nafi', agar mau belajar, agar mau menghadiri majlis ilmu. Ini da'a ila ilmu nafi'. Demikian pula da'a ila al-amal as-salih, mengajak orang agar mau beramal. Ya. Setelah dia tahu tentang tauhid, diajak untuk beramal. Mari murnikan tauhid Anda. Jangan engkau campur iman Anda dan tauhid Anda dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan perbuatan ini karena itu syirik. Ya. Mari kerjakan salat. Kerjakan dengan penuh khusyuk dan tuma'ninah. Ya, pelajari cara, bagaimana cara solat yang benar. Hadza da'a ila huda. Ya, orang seperti ini da'a ila huda. Karena itu Syekh memberikan penjelasan lebih detail. Fakullu man 'allama ilman awajjaha al-muta'allimin ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ila al-huda. Maka semua orang yang mengajarkan satu ilmu, diajarkan ilmu. Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang iman. Diajarkan jangan bersumpah. Ada gangguan, terputus barusan. Kita lanjutkan. Hadis ini mengajak atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk mengajak atau berdakwah kepada al-huda, dan sekaligus Nabi mentahzir dari perbuatan mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Syekh Al-Allama As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang apa itu al-huda. Wal-huda huwa al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Huda adalah al-ilmu nafi' dan al-amal as-salih. Sehingga siapapun yang mengajak kepada ilmu nafi' misalnya mengajak kepada tauhid. Ya. Hadha ilmu nafi' bal hadha akbar. Al-ulum an-nafi'ah. Memperingatkan dari syirik. Ya. Mengajak kepada salat. Mengajak untuk mempelajari bagaimana tata cara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Ya. Juga tentang zakat, karena ini min arkan al-Islam misalnya. Nah, demikian pula yang mengajak kepada al-amal saleh. Ya. Dalam keseharian misalnya, diingatkan, wahai saudaraku, wahai temanku, ya, apabila Anda mau berangkat kerja, jangan lupa berdoa sebagai bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah rizki ini juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu meminta rizki kepada selain Allah. Maka ini satu bentuk. Da'a ila huda. Ya, jangan lakukan itu. Ya, karena perbuatan ini bersumpah dengan selain Allah. Fahada minasyirik. Apabila Anda melihat orang yang sholatnya tidak benar misalnya, maka Anda luruskan, Anda betulkan. Hadza da'wa ila al-amal. Maka kata Syekh rahimahullah, fa kullu man 'allama 'ilman aw wajjaha al-muta'allimin ila suluki tariqatin yahsul lahum fiha 'ilmun fa huwa da'in ila al-huda. Maka semua orang yang mengajarkan satu ilmu, ya seperti tadi, satu ilmu, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah. Mengarahkan orang yang belajar kepada agar mau menempuh jalan yang di jalan itu dia akan memperoleh ilmu, maka orang yang mengajak atau orang yang mengarahkan dan orang yang mengajarkan itu berarti dia adalah da'in ilal huda. Man 'allama 'ilman, mengajarkan satu ilmu, mengajarkan tauhid, ilmu tauhid, mengajarkan, menjelaskan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu berarti kesyirikan. Ya. Demikian pula bahkan walaupun mengajarkan satu huruf dari huruf Al-Quran, maka ini berarti telah mengajarkan satu ilmu. Ya. Atau mengarahkan sang murid, mengarahkan orang yang belajar agar mau menempuh jalan yang di jalan itu diperoleh ilmu. Artinya misalnya diarahkan agar silakan Anda menghadiri kajian ini. Ya. Atau ditunjukkan sebuah kaset atau dars rekaman pelajaran. Nah, ya. Atau disampaikan padanya suatu kitab, silakan baca kitab ini. Ini bagus untuk orang yang mau belajar tauhid karena bahasanya mudah dimengerti, ditulis oleh seorang alim rabbani misalnya. Maka ini berarti apa? Mengarahkan al-muta'allimin ila suluk tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun. Mengarahkan untuk menempuh satu jalan yang di jalan itu akan diperoleh ilmu. Maka orang yang mengajarkan, orang yang mengarahkan ini tadi, maka dia da'in ilal huda. Termasuk orang yang mengajak, menyeru, berdakwah kepada al-huda. wa kullu man da'a ila amalin salih yata'allaq bihaqqillah. Demikian pula semua orang, setiap yang mengajak kepada amal saleh, baik amal saleh itu berkaitan dengan hak Allah, yaitu tauhid, tauhidul ibadah, ya, maupun tauhidur rububiyah, tauhidul asma was sifat, au bihuquqil khalqi al'ama wal khassah, atau pula yang berkaitan dengan hak makhluk, baik secara umum maupun secara khusus, hukuk kaum muslimin secara umum, diajak agar mengamalkan 6 hal yang merupakan hak kaum muslimin atau hak kedua orang tua. Nah, maka yang seperti ini, orang yang mengajak, orang yang menyerukan, orang yang mendakwahkan ini, maka fahuwa da'in ilal huda, termasuk da'in ilal huda. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan aw dunyawiyatan yatawassalu biha ila ad-din fahuwa da'in ila al-huda. Demikian pula semua orang yang menyampaikan, menunjukkan satu nasihat, baik nasihat kaitannya nasihat diniyah, ya, seorang yang misalnya saya mengalami futur, ya, atau saya mengalami kesulitan belajar, atau saya mengalami kesulitan ketika mengamalkan ini dan itu, maka dia nasihati. Orang yang kurang dalam salat misalnya, tidak perhatian tentang rukun-rukunnya, atau kurang mengerjakan salat-salat yang nafilah, dia nasihati. Dia tunjukkan nasihat, nasihat diniyah. Nah, orang yang terjatuh kepada maksiat, dia nasihati. Ya fulan, jangan kamu banyak maksiat. Ya, banyak kamu baca Al-Quran supaya hatimu, ya, jernih, supaya hatimu bersih. Nah, supaya hatimu juga selalu terikat, terkait dan ingat kepada Allah misalnya. Atau nasihat duniawiyah, yang mana nasihat duniawiyah ini ya tawassalu biha, dicapai dengannya sampai kepada agama. Misalnya orang kesulitan ekonomi, kesulitan kerja, ya nasihati. Pak Fulan bisa kerja sama si Fulan atau si Alan. Nanti kalau kamu kerja di sana, masya Allah kamu akan begini. Ya, kamu akan diajak kepada taklim misalnya. Ya, dia misalnya terikat pekerjaan yang ribawi. Nasihati, jangan kamu aku teruskan itu. Itu akan menyengsarakan kamu. Tinggalkan riba. Dengan itu menjadi sadar dia. Ya, menjadi ingin berbuat atau muncul kesadaran bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Nasihat duniawiyah, namun dengannya bisa mencapai kepada agama, sehingga memunculkan keimanan, menggugah ketakwaan, ya. Maka setiap orang yang memberikan nasihat seperti ini, fahuwa da'in ilal huda, dia termasuk da'in ilal huda. Wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalihi fattada bihi ghairuhu fahuwa da'in ilal huda. Demikian pula semua orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amalannya, yakni ilmunya benar, ya, amalannya benar sesuai dengan sunnah, dia kerjakan, dia kerjakan sehingga orang lain pun meniru salatnya. Oh, si fulan kenapa salatnya seperti itu, si fulan begini, ya. Nah, dia tampakkan, dia tunjukkan bagaimana ilmu dan amal yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran was sunnah, sesuai dengan maka na'alaihi salaful ummah, yang orang lain meniru dia. Maka dia, orang ini yang tadi menampakkan ilmu yang hak, menampakkan amal sunnah, walaupun dia tidak berceramah, walaupun dia tidak berkata ini dan itu, tapi orang lain tahu, orang lain menjadi tahu, orang lain menjadi mau mengikuti dan mengamalkannya, maka orang seperti ini pun fahuwa da'in ilal huda, termasuk orang yang mengajak kepada huda. Wa kullu man taqaddam ghairahu bi'amalin khairi aw mashru'a min nafa' fahuwa dakhilun fi hadzan nas. Naam. Dan semua orang yang menyampaikan kepada orang lain dengan amal khairi, ya, yakni menganjurkan orang lain untuk beramal sosial atau masyru' amin nafa', proyek-proyek, kegiatan-kegiatan yang manfaatnya luas, Ya. Fahuwa dakhil fi hadzal nas, maka orang ini pun masuk dalam nas ini. Artinya dia menyarankan, mengajak, menunjukkan orang lain kepada amal-amal kebaikan. Yakni misalnya ya, amal donasi untuk masjid atau untuk pondok pesantren yang diajarkan di situ ilmu-ilmu sunnah, ya. Maka ini pun termasuk amal dakhil, termasuk dalam nas ini, dalam dalil ini. Yakni dia termasuk dai ilal huda. Wa aksu dzalika kullihi, sementara lawan dari itu semua adalah ad-dai ilad dalalah. Kalau dia mengajak kepada syirik, kesyirikan, menyerukan kesyirikan atau mencontohkan, ya, berbuat sesuatu kebatilan yang orang lain meniru, orang lain mengikutinya, maka orang ini adalah ad-dai ilal huda. Apa ad-dai ilad dalalah? Lawan dari semua contoh-contoh di atas. Fadda'un al-huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Wadda'una ilad dalalah humul a'immatul ladhina yad'una ilan nar. Sehingga semua yang mengajak, orang-orang yang mengajak kepada al-huda, mereka lah a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin, dan kaum mukminin yang terbaik. Sebaliknya ad-da'un ilad dalalah adalah hum a'immatul ladhina yad'una ilan nar, para pemimpin yang mengajak kepada api neraka. Wa kullu man awana ghairahu alal birri wat taqwa fahuwa minadda'in ilal huda. Dan semua yang berta'awun, ya, berta'awun dengan orang lain, dengan selainnya, di atas kebajikan dan ketakwaan, maka dia termasuk para da'i yang mengajak kepada huda. Ya, berta'awun dia, mengajak orang, apa, melakukan ta'awun dengan orang lain, di atas al-birri wa taqwa. Ya, ta'awun dengan saudaranya untuk bisa menegakkan sholat berjamaah. Berta'awun dengan saudaranya untuk bisa menegakkan atau mewujudkan majalis ta'lim, majalis ilm. Ya, berta'awun dengan saudaranya agar bisa terlaksana sebuah ma'had misalnya. Atau sebuah terbangun sebuah masjid. Ya. Maka ini apa? Dia termasuk ad-da'in ilal huda. Dan sebaliknya, wa kullu man a'ana ghairahu. Berta'awun di sini, yakni dia bekerjasama atau dengan makna apa? Menolong, menolong saudaranya agar dia bisa ta'lim, menolong saudaranya agar bisa yang sakit supaya sakitnya segera dirawat, sembuh sehingga dia kembali beramal. Nah, maka ini adalah ad-da'i ilal huda. Sehingga awana berta'awun dan juga bisa bermakna menolong saudaranya. Demikian pula wa kullu man a'ana ghairahu alal ismi wal udwan, barang siapa yang membantu orang lain, ya, saudaranya, di atas dosa dan permusuhan, fahuwa minadda'in ilad dalalah, maka dia termasuk dai yang mengajak kepada kesesatan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sehingga bentuk pelaksanaan dan penerapan hadis ini itu sangat luas, ya, sebagiannya telah disebutkan oleh muallif disertai dengan contoh-contohnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, masing-masing kita bisa mengamalkan hadis ini sesuai dengan kadar keilmuan dan kapasitas kita. Ya. Tentunya semakin kita memiliki ilmu tentang ad-din, tentang agama, ya, semakin kita banyak mengamalkan ad-din ini, mengamalkan as-sunnah, maka semakin besar tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah. Karena memang seorang muslim tidak boleh dia ketika dia telah berilmu dan ketika dia telah beramal, tidak boleh bagi dia membatasi kebaikan ilmu dan amal itu hanya pada dirinya. Dia wajib, ya, memperbaiki orang lain. Dia wajib mengajak orang lain untuk mau berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Sehingga apa? Inilah kewajiban ad-da'wah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasau bis-sabr. Demi masa, sungguh semua manusia itu benar-benar di dalam berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis-sabr. Ya. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, ini adalah ilmu dan amal. Wa tawasau bil haqq, ini adalah dakwah, mengajak. Ya. Ketika dia sudah beriman, berilmu, beramal, enggak boleh dia diam. Ya. Dia ajak saudaranya, dia tawasau, saling berwasiat. Nah, dengan mewasiati orang-orang di sekitarnya, mewasiati saudara-saudaranya dengan al-haq, dengan ilmu dan amal. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ayuhal ikhwah, ya, yang mendengar kajian ini, ikhwah yang hadir di majelis ini, yang di Lubuk Linggau, yang di Minahasa, maupun juga yang di Palu, hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang patut benar-benar kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, patut untuk kita camkan dengan sebaik-baiknya, ya, untuk kemudian kita berupaya termasuk dalam kategori ini, man da'a ila huda. Ya. Dan sebaliknya, kita waspada jangan sampai kita termasuk orang yang da'a ila dalalah. Ya, mungkin kita mungkin saja kita tidak berniat. Ya. Ternyata apa? Ucapan kita, gerak-gerik kita, perilaku kita ditiru orang lain. Yang ternyata perilaku itu, ucapan tersebut, ucapan yang batil. Ucapan atau perbuatan yang bermaksiat atau bahkan ucapan yang menentang sunnah. Atau bahkan ucapan yang membatalkan keislaman. Nah, ini berbahaya ya ikhwah. Ya. Itu didengar orang lain berarti kita termasuk yang da'a sudah. Ya. Atau kalau sampai ditiru oleh orang lain. Dikerjakan oleh orang lain. Sehingga orang tersebut mengerti kebatilan melalui perilaku, melalui perbuatan, ataupun ucapan kita. Maka tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita termasuk yang da'a ila dalalah. Akibatnya, kita mendapatkan dosa-dosa seperti dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Maka ini sangat berbahaya. Sehingga kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang da'a ila huda. Dan sebaliknya, kita waspada jangan sampai kita termasuk orang-orang yang da'a ila dalala. Barakallahu fikum. Di tentang ayat-ayat yang mengajak untuk kita menegakkan dakwah ilallah ta'ala, sangat banyak kewajiban yang menunjukkan kewajiban kita. Ya. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kategori atau sifat bahwa umat ini adalah sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan untuk umat manusia. Sehingga umat ini yang merupakan umat terbaik bukan untuk mereka saja, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk umat manusia. Ya, Allah lahirkan untuk umat manusia. Kenapa umat ini menjadi umat terbaik? Allah sebutkan ciri-cirinya. Allah sebutkan sifatnya yang sifat itu menjadi sebab ya, umat ini menjadi umat terbaik. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, fal amar ma'ruf nahi munkar, ini termasuk da'a ila huda. Ya. Termasuk da'a ila huda. Ya, termasuk nasihah. Ya, menegakkan atau menyampaikan nasihah lil ummah. Nah. (tuh) wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ndaklah ada di antara kalian, ya, di antara, ndaklah ada dari kalian ummatun, sekelompok orang, ya, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, mengajak kepada kebaikan, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini adalah suatu yang penting, yaitu mengajak ke jalan Allah. Ya, mengajak kepada agama Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi, "Hadhihi sabili, inilah jalanku." Ya. Apa jalanku? "Ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah 'ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu dan hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti, yaitu berdakwah di atas basirah, mengajak ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, bukan di atas kejahilan." Ya. Maka di ayat ini 6 menunjukkan kepada kita bahwa jalan para rasul adalah berdakwah, ya, kepada, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu. Bukan dakwah itu dilakukan dengan kejahilan, dengan kebodohan, atau sekedar bermodal atau berbekal semangat semata. Ya. Yang penting semangat, yang penting mau, tidak demikian. Tapi sebuah dakwah ditegakkan di atas ilmu. Ya. Ini merupakan jalan para nabi, jalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jalan para pengikut nabi. Karenanya beliau katakan, ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan juga jalannya orang-orang yang mengikutiku. Fabarakallahu fikum. Maka suatu pedoman atau manhajiyah di dalam berdakwah itu sangatlah penting. Ya, karena dakwah kita dakwah ilallah, dakwah yang mengajak ke jalan Allah, bukan dakwah yang mengajak kepada kepentingan duniawi. Bukan dakwah kepada mengajak kepada golongan tertentu, ya, bukan dakwah mengajak kepada partai tertentu, bukan dakwah yang mengajak kepada mazhab, ya, atau kepada pimpinan-pimpinan tertentu, bukan. Apalagi mengajak kepada dirinya, ya, maunya dirinya diikuti, maunya pendapatnya diikuti, ya, siapapun yang mengikuti pendapatnya, siapapun yang mendengar, menjalankan, ya, pendapat-pendapatnya, maka dia senang, dia ridha kepadanya. Sebaliknya, apabila pendapatnya enggak didengar, ya, apabila orang lain tak mau mengikuti, ya, ajakannya, ya, pendapatnya, maka dia marah, dia benci, ya, bahkan dia jauhi, ya, dia boikot misalnya. Maka ini bukan lagi berdakwah ke jalan Allah, namun pada hakikatnya mengajak kepada dirinya sendiri. Karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengatakan pada ayat ini terdapat peringatan penting tentang ikhlas dalam berdakwah. Perhatikan ayat ini, ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah, kepada agama Allah, bukan kepada diri Anda sendiri, bukan kepada pendapat Anda, bukan kepada golongan Anda, ya, atau golongan lain yang golongan tertentu, bukan. Atau kepada kaum tertentu, kepada pemahaman atau mazhab tertentu, tidak. Tapi mengajak ke jalan Allah murni, hanya mengajak ke jalan Allah, bukan ke yang lainnya. Hadza huwa da'i, inilah sang da'i. Ya, maka ini menunjukkan apa? Tanbih terhadap al-ikhlas dalam berdakwah. Apa al-ikhlas murni? Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak umat, ya, dia mengajak kaum muslimin ke jalan Allah. Nah, ini merupakan tugas besar seorang dai. Ya, sekaligus seorang dai harus mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah ketika dia hendak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, manhajiyah dalam berdakwah sangatlah penting. Secara ringkas, manhajiyah dalam berdakwah itu diantaranya disampaikan oleh Al-Allamah Ma'ali Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, tentang manhaj ad-da'wah as-sahihah as-salafiyah, ya, dakwah yang tegak di atas al-kitab was-sunnah ala ma kana alaihi salaful ummah, yang itu beliau tuangkan tatkala beliau dalam muqaddimah beliau terhadap kitab manhajul anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmati wal aql karya al-allamah ad-doktor Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ya, maka kata beliau bahwa dakwah ini ditegakkan di atas da'aim, di atas prinsip-prinsip, ya, yang kesimpulannya secara ringkas kata beliau, yang pertama al-ilmu bima yadu'u ilaih, ya, prinsip yang pertama seorang da'i harus berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Sehingga kata beliau, fal jahil la yasluh ayyakuna da'iyah. Ya, seorang yang jahil tidak pantas untuk menjadi da'i. Ya, tidak pantas menjadi da'i. Nah, apa dalilnya bahwa dakwah harus di atas ilmu? Ayat yang sudah kita baca tadi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fal basirah itu ilmu. Ya, dan dakwah sangat membutuhkan ilmu, karena seorang da'i, ya, itu akan menghadapi lawan-lawan atau musuh-musuh dakwah ini, musuh-musuh agama, yang tak sedikit dari mereka adalah ulama-ulama ud-dalal, ya, yang mereka melontarkan syubhat, berdebat dengan cara batil, ya, untuk menghancurkan kebenaran, menghancurkan al-haq. Ya, di jalan dakwah ini banyak lawan-lawannya. Karenanya Allah katakan, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, berdebat melawan mereka dengan cara yang terbaik. فَالْجِدَالْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, itu harus tegakkan di atas ilmu. Ya. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada Mu'ad bin, sahabat Mu'ad bin Jabal yang beliau utus sebagai da'i, إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Ya. Sungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ya. Kenapa beliau beritakan seperti ini? Agar Mu'ad berbekal ilmu. Ya. Berbekal dengan senjata ilmu. Karena ahli kitab, ahli syubuhat. Mereka ahli dalal, orang-orang yang maghdub alaihim, memiliki banyak kebatilan, memiliki sekian banyak syubuhat. Yang itu bisa dilawan dengan al-hujjah al-ilmiyah. Dilawan dengan al-basirah, al-hujaj wal-barahin. Nah, sehingga ini prinsip yang pertama, bahwa seorang da'i harus berbekal dengan ilmu. Sehingga prinsip pertama adalah al-ilmu bima yadu'u ilaih. Yang kedua, al-amal bima yadu'u ilaih, mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Ya, sehingga seorang da'i enggak hanya bicara saja, enggak hanya ngomong saja, ya, tapi apa? Dia amalkan sehingga dia menjadi qudwah hasanah. Ya, menjadi qudwah hasanah di tengah-tengah para mad'unya. Menjadi qudwah hasanah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sehingga perbuatannya membenarkan ucapannya. Ya. Ucapan dan perbuatannya selalu selaras. Tidak sampai, ya, ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Tidak. Sehingga dia seorang da'i harus yang terdepan di dalam mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Mengajak kepada tauhid, melarang dari syirik, maka dia harus benar-benar komitmen, konsisten di atas prinsip ini. Ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-ikhlas. Ya. Yaitu seorang da'i menegakkan dakwahnya semata-mata liwajhillah. Ya. Bukan maksudnya, tujuannya riya, bukan pula sum'ah, bukan pula meraih popularitas atau meraih tampuk kepemimpinan, ya. Tampuk kepemimpinan ini maksudnya baik itu berupa jabatan atau kepemimpinan secara makna, ya, dia pinginnya didengar, selalu diletakkan terhormat di depan, di atas, dijunjung tinggi, ya. Kalau ucapannya enggak didengar, pendapatnya enggak diikuti, tersinggung dia, marah dia, hadza hubbur ri'asah, ya, hubbuz zi'amah. Maka ini tidak boleh. Maka seorang dai harus ikhlas dalam dakwahnya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diisyaratkan di ayat tadi, ad'u ilallah. Aku mengajak ke jalan Allah, bukan kepada kepemimpinan, bukan kepada diriku, bukan kepada golonganku, bukan kepada kepentingan dunia, ya, bukan kepada ambisi-ambisiku. Niat ikhlas ini pula dicontohkan oleh para anbiya, di antaranya mereka mengatakan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah yang kusampaikan ini adanya bayaran. Nah, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak ingin minta kepada kalian harta. Nah, ini al-ikhlas. Kemudian prinsip yang keempat, al-bada'atu bil aham fal aham. Ya. Memulai dari yang terpenting di antara hal-hal yang penting. Nah, yaitu apa terpenting? Adalah sebagaimana prioritas yang ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul di dalam dakwahnya, yaitu apa? Mengajak kepada tauhid. Masing-masing rasul mengawali dakwahnya dengan tauhid. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka mengajak menyerukan an i'budullaha wajtanibut tagut. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan masih banyak ayat yang lainnya. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad, sahabat Mu'ad tadi, "Innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat alla ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, demikian pula apabila kita melihat tariqah dan sirah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai khairu qudwah dan beliau adalah orang yang paling sempurna manhajnya. Bagaimana dalam dakwah? Ya, beliau memulainya dengan tauhid, ya, dan terus mengajak kepada tauhid. Nah, sehingga al-bada'atu bil aham fal aham. Maka kita harus tahu bahwa kerusakan paling utama yang menyebabkan umat mundur, yang menyebabkan umat menjadi lemah, yang bahkan menyebabkan umat ini hancur adalah kerusakan akidah, kerusakan iman, kerusakan tauhid. Maka apabila kita ingin membenahi umat ini, yang mana kerusakan akidah, kerusakan iman, kerusakan tauhid ini merupakan kerusakan terbesar. Ya. Maka apabila Anda ingin memperbaiki kondisi umat ini, perbaikilah, dimulailah perbaikan itu dari memperbaiki akidah, islahul akidah. Ya, dengan cara memerintahkan umat, mengajak umat agar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala satu-satunya, dan cegah mereka, larang mereka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari sini. Sebagaimana para nabi dan para rasul memulai dakwahnya dari sini. Dan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmati wal aql, itu beliau menegaskan prinsip dakwah para nabi, di antaranya apa? Prinsip al-bada'a bit tauhid. Ya, menjadikan dakwah pertama kali adalah tauhid. Ya, bukan dakwah kepada siasah, bukan dakwah kepada hal-hal yang lainnya seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok batil, kelompok-kelompok sesat yang mengaku sebagai jamaah-jamaah dakwah, baik itu Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh maupun yang lainnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, as-sabru 'ala ma yulaqi fi sabili da'wati ila Allah. minal masyak, sabar di dalam menanggung resiko, dalam menerima apa yang dia hadapi di jalan dakwah ini. Berbagai kesulitan, berbagai tantangan, ujian dan cobaan, termasuk olok-olok dari manusia, ya, termasuk ancaman-ancaman dari manusia. Karena memang jalan dakwah ini bukanlah jalan yang bertabur bunga, ya, bukan jalan yang datar atau menurun, tapi ini dakwah jalan yang terjal, ya, curam, ya, penuh onak dan duri, ya, bahkan tak jarang diiringi dengan apa? Tetesan air mata, bahkan tetesan darah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka harus bersabar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun fasabaru, mereka bersabar atas pendustaan-pendustaan dari kaumnya, sabar atas gangguan-gangguan dari kaumnya, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ya, jadi harus bersabar. Apapun resiko apapun yang diterima, ya, tetap dia bersabar. Jangan sampai dia berhenti dari berdakwah, atau bahkan meninggalkan dakwah, atau bahkan meninggalkan jalan ini, meninggalkan manhaj, meninggalkan akidah. Na'udzubillah. Jangan sampai. Apapun resikonya, ya, jangankan kita, manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul pun tak luput dari resiko-resiko dakwah. Namun mereka falsabaru, tetap bersabar. Yang keenam, ala da'iyati ayat ayyakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan, musta'minan lil hikmati fi da'watih. Seorang da'i harus berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan menggunakan hikmah di dalam dakwahnya. Ya, ini sangat penting ya ikhwan. Ya, seorang da'i harus memiliki akhlak yang karimah. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, bahwa seorang umat itu sebelum mendengar kajian atau ceramah Anda, sebelum orang itu tahu ilmu Anda, pertama kali yang dia lihat adalah akhlaknya Anda. Ya, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara bertutur kata, berperilaku, ya, sopan santunnya. Ya, maka itu yang pertama kali dilihat. Kalau dia melihat Anda bukanlah seorang yang sopan atau seorang yang santun, kata-katanya kasar, sikap-sikapnya tidak baik, maka akan sangat jauh atau sulit dakwah Anda akan didengar dan diterima oleh masyarakat. Wa barakallahu fikum. Karena itu Nabi Musa bahkan ketika berdakwah ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun, raja yang paling bengis, paling zalim, paling keji, bahkan paling kafir di muka bumi, toh demikian Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dengan lembut. Idhab ila Fir'aun, innahu taga. Nah, Allah perintahkan nabinya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun, qawlan layyinan, ucapan yang lembut, semoga dia mau ingat dan takut. Barakallahu fikum. Sehingga jangan diremehkan hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam pun ya juga memiliki apa, memperhatikan atau lembut terhadap para sahabatnya. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah Ta'ala, engkau bisa bersikap lembut terhadap mereka, terhadap umat, terhadap para sahabatmu. Walau kunta faddan, kalau seandainya engkau kasar, faddan ghalidhal qalbi, kaku hatimu, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ya, maka kelembutan, tutur kata yang lembut, ini bagian dari akhlak dan ini sangat penting dan memiliki peran dan andil yang besar di dalam diterimanya suatu dakwah. Ya. Yang ketujuh, ala da'iya ayyakuna qawiyal amal. Seorang da'i itu harus memiliki cita-cita yang tinggi dan optimisme yang besar. Jangan sampai dia mudah putus asa. Ya, ada gangguan sedikit, surut. Ya. Ada tantangan sedikit, putus asa dia. Berhenti dia. Lah, dia tetap terus dalam dakwahnya. Dia sangat besar. Ya, optimismenya, sehingga dia cita-citanya sangat tinggi, dia yakin atau harapan dia sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masyarakatnya bisa menjadi baik, kampungnya bisa menjadi kampung tauhid misalnya. Ya. Orang-orang di sekitarnya bisa dia ajak kepada sunnah, dia optimis. Dan untuk mewujudkan itu dia berhati-hati, dia memperhatikan bagaimana rambu-rambu syariat dalam dakwah. Ya, dia benar-benar memperhatikan akhlaknya. Ya, dia sampaikan dengan cara yang hikmah, dia kuasai ilmu-ilmu syariah. Ya, ini diantara apa dampak positif kalau seorang dai memiliki quwwatul amal, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, ya, dan optimisme yang kuat. Itu 7 pilar dakwah yang sangat penting untuk diperhatikan, yang merupakan manhajiyah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita yang sudah hampir 1 jam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ikhwah, baik yang di Lubuk Linggau, Palu maupun Minahasa Tenggara secara khusus, dan juga kepada semua pendengar radio ini secara umum. Taib, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan bagi ikhwah, dari ikhwah baik dari Palu, Minahasa maupun dari Lubuk Linggau. Tafadhalu. Taib, jika tidak ada yang mau disampaikan, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.